amal-amal yang akan mengantarkan kepada atau ke surga, lalu dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amal-amal tersebut, maka dia telah mendapatkan balasan dari mencari ilmunya. Dimudahkan Allah mengamalkan amal-amal tersebut yang akan mengantarkan ke surga. Ini yang pertama. Atau yang kedua, saat nanti meniti sirat, orang-orang yang mereka di dunia gemar mencari ilmu, Allah akan mudahkan dalam meniti sirat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berjalan mencari ilmu diantaranya bisa dengan makna khissi, berjalan menempuh perjalanan untuk menuju tempat-tempat yang kita mendapatkan ilmu, atau dengan cara mutala'ah, diskusi, dia melakukan pembahasan, bertanya, yang hasilnya adalah dia mendapatkan ilmu. Dua-duanya masuk di dalam makna ini, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka bagi para pencari ilmu karena ridha dengan apa yang mereka sedang lakukan. Para malaikat ketika berkumpul di majelis, majelis itu adalah majelis yang barokah, dan para malaikat mendoakan kepada kaum mukminin, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan tersendiri majelis ilmu yang dibersamai oleh para malaikat. Majelis seandainya tidak bersamanya itu malaikat, bersamanya adalah syaitan. Yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Dan bagi orang yang berilmu, alim, memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makhluk yang di langit dan di bumi memintakan ampun kepada para orang-orang yang mereka faham tentang agama Allah ini. Ikhwati billah, tentu ini keutamaan yang sangat besar. Lebih-lebih ketika kita menyadari alangkah sangat besarnya, alangkah sangat banyaknya dosa yang kita lakukan, baik dalam bentuk taksirat, baik dalam bentuk segala kekurangan-kekurangan kita dalam mengabdi dan menghamba kepada Allah Ta'ala, atau yang secara sengaja terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka kita sangat membutuhkan ampunan Allah Ta'ala. Yang apabila dosa itu tidak diampunkan Allah, dia akan diazab. Sehingga apabila bersama dengan kita minta ampun kepada Allah, dan kita dimintakan ampun oleh para makhluk dan tidak tanggung-tanggung, yang memintakan ampun untuk kita adalah para malaikat, penduduk langit, kemudian penduduk bumi, orang-orang saleh, dan juga bahkan hewan-hewan, yang dalam hadis lainnya hatta namlah fi juhriha sampai semut yang ada di lubang-lubangnya, walhud, dan sampai ikan paus, makhluk yang kecil, semut, sampai makhluk yang gede, ikan paus, memintakan ampun untuk orang yang alim. Ini adalah keutamaan besar. Yang keempat, wa innal anbiya'a aw innal ulama'a warasatul anbiya'. Para nabi itu adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sebaik-baik warisan apa yang diwariskan oleh para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi, wa inna, dan di antara keutamaan dalam hadis ini juga, wa inna fadl al-alim wa fadl al-alim ala al-abid. Di antara keutamaan orang yang alim, kata nabi, wa fadl al-alim ala al-abid, keutamaan orang yang alim dibandingkan ahli ibadah, kafadril qamar ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Bulan dan bintang keduanya bersinar, tapi sinarnya bulan dia menerangi sejagat, sedangkan sinarnya bintang, walaupun miliaran bintang, tidak bisa mengalahkan sinarnya bulan. Orang yang alim, nabi tamsilkan dengan bulan, yang dengan ilmunya bisa memancarkan cahaya sejagat. Beda dengan orang mereka sekedar sibuk dengan ibadah. Bersinar juga, tapi diameternya sangat, radiusnya sangat pendek. Ilmunya para ulama, dampaknya bisa meluas sejagat. Beda dengan dampaknya ibadah hanya untuk dirinya atau untuk sekitarnya dalam radius yang sangat pendek. Ini keutamaan besar orang yang mereka menyibukkan dengan ilmu. Dan keutamaan yang kelima, wa innal ulama warasatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi. Dan seandainya ahli waris itu berkaitan dengan nasab, berarti nasabnya para ulama paling dekat dengan para nabi. Nasab kemuliaan. Tidak ada manusia yang lebih mulia di dunia ini melebihi para nabi Allah alaihissalatu wassalam. Dan kemudian para ulama adalah orang yang memiliki nasab yang dekat dengan para nabi dalam sisi keutamaan. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa inna ma warasul ilma, tapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhada bihaddin wafirin. Barang siapa yang dia mengambil warisan ilmu, maka benar-benar dia telah mengambil bagian yang sangat penting, bagian sangat besar. Warisan nabi adalah ilmu. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah sengaja itu datang ke pasar, tempatnya orang mereka berjualan dan mencari keuntungan. Kata Abu Hurairah, alangkah lemahnya kalian, kenapa kalian tidak ikut serta mengambil bagian warisan nabi? Kata mereka, di mana warisan nabi dibagi? Wa Abu Hurairah, di sana, ditunjukkan ke masjid. Di sana ada yang dibagi-bagi warisan nabi. Abu Hurairah sengaja tetap di pasar, menunggu di pasar. Pasti mereka nanti akan balik. Setelah mereka mendatangi masjid, mereka tidak mendapatkan pembagian warisan. Tidak ada bagi-bagi warisan. Mereka kembali ke pasar. Wahai Abu Darrah, mana katanya ada warisan dibagi-bagi? Kok enggak ada apa-apa pembagian-pembagian di masjid? Apa kamu enggak melihat orang di sana? Ya ada. Ada orang sholat, ada orang baca Quran, ada orang mereka berhalaqah, bicara halal haram. Ah, itu warisan Nabi, yaitu warisan Nabi adalah apa yang diwariskan Nabi dalam bentuk ilmu. Orang yang mereka berkumpul, semisal yang kita lakukan pagi hari ini, ikhwan, termasuk orang yang mereka memburu warisan Nabi, berusaha untuk mendapatkan warisan sebanyak-banyaknya. Maka berbahagialah orang Allah sibukkan dengan ilmu, apalagi di zaman fitnah. Ilmu sangat lebih dibutuhkan lagi dalam rangka untuk mempertajam pandangan, jangan sampai kabur. Karena di zaman fitnah banyak hal-hal yang akan membuat kaburnya pandangan mata kita, sehingga perlu kita tajamkan dengan kita semakin mempertegas, memperdalam yakni ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita, ikhwan, pada pagi hari ini berkaitan dengan wasiat Luqmanul Hakim, di antara yang Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim adalah wasiat-wasiat seorang hamba yang saleh, abdun saleh, yaitu Luqman, yang dikenal dengan Luqmanul Hakim. Sayang seorang memiliki petua-petua yang sangat berharga, petua yang itu mengarahkan bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, saleh kepada Allah maupun saleh kepada manusia. Orang dikatakan saleh, ikhwan, jika dia saleh kepada Allah dan saleh kepada manusia. Saleh kepada Allah dengan memiliki akidah yang lurus, memiliki akidah yang benar. Dia hubungannya dengan Allah baik. Dia menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid, yang semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saleh kepada Allah taala. Hamba yang muti, hamba yang senantiasa taat kepada Allah taala. Saleh kepada makhluk sesungguhnya merupakan dampak kesalehan kepada Allah taala. Orang yang saleh dengan Allah pasti dia akan saleh dengan makhluk, itu pasti. Karena orang yang betul-betul saleh dengan Allah, maka kesalehannya kepada Allah itu akan berdampak, pasti akan berdampak pada kesalehannya kepada makhluk. Adapun orang yang mereka kelihatan benar-benar saleh kepada Allah, kelihatan saleh kepada Allah, tapi ternyata dengan makhluk enggak baik, enggak saleh, pasti ada yang tidak beres hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mereka kelihatan saleh kepada makhluk, kelihatan baik kepada makhluk, maka belum tentu, bukan jaminan dia saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saleh kepada makhluk itu motivasinya banyak. Ada yang karena Allah, ada yang karena motif-motif duniawi, sehingga mereka menampakkan hubungan baik dengan manusia, dengan makhluk. Tapi kalau orang yang saleh dengan Allah, pasti dia akan saleh kepada gini para makhluk. Sehingga digambarkan pribadi yang saleh di dalam ayat Al-Qur'anul Karim seperti pohon yang ideal. Dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala sebutkan tamsil ini, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bidni rabbiha. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu bagaimana? Asruha thabitun, akarnya kuat. Wa faruha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bidni rabbiha, lalu setiap saat buah-buahnya keluar dengan izin Rabbnya. Para ulama ketika menjelaskan tentang tamsil ini, di antaranya bahwa Islam itu ajarannya memiliki bagian-bagian, ya tajazza, sebagaimana pohon memiliki bagian-bagian, ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, ada bagian buah. Ini bagian pohon. Ajaran Islam juga seperti itu, ada bagian-bagiannya. Bagian akar itulah yang ditempati posisinya oleh akidah, tauhid. Ini menempati bagian akar, sehingga sangat menentukan, merupakan yaitu akar atau ini akar tumbuhnya semua yang ada di atasnya. Akar dikatakan aslun, yang asal itu adalah ma asfala syai', posisi yang paling bawah, tempatnya paling bawah, yang di atasnya dibangun atau dibangun, kita dibebani bangunan di atasnya. Di atas akar ada batang, kemudian nanti ada daun-daun, ranting dan seterusnya. Atau pondasi, di atas pondasi ada bangunan-bangunan yang menjulang di atasnya. Yang menempati bagian ini adalah akidah, tauhid. Kemudian batang percabangan yang menjulang ke atas ini adalah amal-amal saleh, al-a'mal as-salihat, amal-amal saleh, di mana dari akidah ini akan menumbuhkan amal-amal saleh yang terangkat naik menuju Allah Ta'ala. Kemudian dari akidah ini pula yang menumbuhkan amal-amal, buahnya adalah yang dirasakan pribadi adalah sa'adatu dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dirasakan orang lain adalah al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Ini adalah gambaran secara umum tentang kehidupan seorang mukmin jika mereka benar-benar menerapkan ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga pernah membuat tamsil yang seperti ini. Nabi pernah melemparkan pertanyaan kepada para sahabat bahwa perumpamaan seorang mukmin seperti syajarah, pohon. Kata Nabi, pohon apa itu? Dilemparkan pada para sahabat. Semuanya tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Ibnu Umar menyimpan jawaban seperti yang Nabi sampaikan, tapi karena melihat sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, tidak mengeluarkan jawaban, Ibnu Umar pun dia menahan untuk menyampaikan jawabannya. Malu. Dalam bahasa kita ya perkewuh. Karena ada senior-seniornya yang mereka tidak memberikan jawaban. Kemudian ketika Nabi telah menyampaikan apa yang dimaksudkan dengan pohon itu, dan jawabannya biar sajaratun nakhlah, pohon korma. Sehingga Nabi katakan dalam hadis, inna masalal mu'min kama salin nakhlah, perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan an-nakhlah, yaitu pohon korma. Pohon korma, kata ikhwati billah, dikatakan Nabi, ma akhotta minha min syai'in nafa'aka, apapun yang Anda ambil dari pohon korma ini akan memberikan manfaat kepada Anda. Artinya bahwa pohon korma ini dari batang, dari akar sampai buah-buahnya semuanya manfaat. Akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, dari korma masih paling hijau, paling pentil, kemudian korma muda, kemudian korma masak, rutab, kemudian korma apa itu yang basah, rutab, korma masak, semuanya manfaat. Ini pohon korma. Dan ketika Nabi memberikan tamsil seorang mukmin dengan pohon korma, perumpamaan mukmin seperti dengan korma, pelajarannya banyak. Pelajarannya banyak. Seperti diantaranya bahwa pohon korma ini dia tidak akan hidup kecuali dengan siraman air. Demikian pula imannya seorang mukmin tidak akan subur kecuali dengan siraman, yaitu risalah, ilmu. Siraman ilmu. Sehingga ilmu ditafsirkan Allah diantaranya dengan alma, dengan air. Wa anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah turunkan air hujan dari langit, lalu menimpa ke lembah-lembah. Kemudian lembah ini menampung air sesuai dengan kadarnya. Ilmu jatuh ke hati manusia, dan hati manusia akan menampung sesuai dengan kadarnya. Sehingga air di antara fungsinya adalah selain menghidupkan tanaman yang tadinya seakan mati, menyegarkan kembali tanaman yang nampak layu. Demikian pula ilmu menyegarkan kembali iman yang merupakan tanaman dalam hati seorang mukmin sehingga segar kembali. Iman seorang mukmin atau iman tidak akan tumbuh kecuali dengan siraman ilmu risalah. Di antaranya juga bahwa korma ini dia tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Dia hanya akan ideal tumbuh di tempat yang memang cocok. Yang memang cocok. Korma, antum tanam ke Indonesia, ada gak korma di Indonesia yang pohonnya sampai menjuntai-juntai rembuyung, atau kormanya buahnya maksimal? Di mana? Banyak. Di mana korma yang ditanam di Indonesia kemudian memuaskan hasilnya? Ada enggak korma Indonesia? Di mana dijual, ikhwan? Ada enggak korma Indonesia? Ada. Banyak buahnya. Di mana? Intinya pohon korma hidup di tempat yang cocok-cocokan. Sebagaimana juga pohon-pohon tertentu juga demikian. Iman juga demikian. Iman tidak akan subur di sembarang tempat. Iman hanya akan subur di hati yang betul-betul bersih. Hati yang subur. Hati yang dia memang hati yang baik. Ibaratnya tanah-tanah yang baik. Bukan tanah yang tandus, bukan tanah yang gersang, tanah yang baik. Maka ketika Rasulullah SAW membuat tamsil, hati manusia kaitannya dengan risalah yang Allah turunkan ada tiga. Ini yang thayyibah, hati yang thayyibah, kemudian hati yang tandus, hati yang hanya menampung air, dan hati yang tandus. Ada tiga tamsil. Yang pertama, hati yang bisa menampung ilmu dan menumbuhkan tanah atau tanaman sehingga betul-betul sangat maksimal berkaitan dengan turunnya air hujan lalu menumbuhkan tumbuhan. Inilah kelasnya para ulama yang mereka menyerap ilmu lalu bisa mengolah dan bahkan bisa beristimbat banyak berkaitan dengan ilmu yang didapatkan dari ilmu risalah. Yang kedua, ada orang kelasnya hanya bisa menampung air, menampung ilmu. Dia tidak bisa beristimbat sebagaimana para ulama. Dia hanya bisa menyampaikan apa yang datang dari risalah ini. Hanya menyampaikan, tapi tidak bisa beristimbat sebagaimana para ulama. Yang ketiga, yang paling jelek, hati yang mereka kedatangan ilmu tidak bisa menyerap, tidak menampung, apalagi menumbuhkan tumbuhan. Demikian ketika Nabi memberikan tafsir tentang hati manusia berkaitan dengan datangnya risalah, ilmu yang mereka dapatkan. Seperti kita pengajian begini, ada orang yang bisa menampung ilmu banyak, ilmunya ngeresep, kemudian dengan itu dia bisa mengembangkan ilmu dengan baik. Ada orang yang mereka datang di pengajian, dia tidak faham-faham, dia tidak sebagaimana yang pertama kefahamannya. Ada orang yang mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari ilmu. Kata orang, hanya melepu telinga kanan, keluar telinga kiri, intinya hanya berlalu gitu saja, tidak ada yang ditampung dan tidak ada yang ngeresep di dalam hatinya, sehingga ilmu yang datang layang fa bagi dia. Ikhwanibillah, yang ketiga, bahwa pohon korma, tadi apa yang pertama? Apa tadi pohon korma? Iya, apa yang pertama? Iya, pohon korma perlu siraman. Bagaimana iman perlu siraman? Yang kedua, pohon korma nggak bisa tumbuh sembarangan di tempat sembarangan. Demikian pula iman hanya akan subur di tempat tertentu. Pohon korma ya tajasa, ada bagian-bagiannya, ya akar, batang, buah. Demikian pula iman ada bagian-bagiannya, yaitu akar akidah, kemudian amal-amal, kemudian buah-buahnya. Kemudian juga pohon korma, pohon yang sangat sabar, pohon yang sangat sabar, tahan, yaitu tahan cuaca. Demikian pula seorang mukmin, ada orang betul-betul tahan atau orang sangat sabar, sangat penyabar. Sehingga Nabi bagaimana menggambarkan dengan gambaran ajaban di amil mukmin, mengungkapkan tentang kiranan, tentang kepribadian seorang mukmin, sangat menakjubkan. Seorang mukmin itu, inna amrahu kullahu lahu khairun, semua perkaranya baik. Walaysa dzaka illa lil mukmin, dan seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. In asabatu sarau syakara fakana khairan lah, wa in asabatu darau sabara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan nikmat yang menyenangkan, kelonggaran, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau dia mendapatkan musibah yang menyusahkan, maka dia bersabar dengan perkaranya. Orang mukmin adalah penyabar. Bahkan dalam tafsir lain Nabi katakan seperti pohon yang lentur. Dia kena angin bisa agak mentelung tapi enggak patah. Tidak patah. Dia mungkin mentelung tapi enggak patah. Sehingga betul-betul pohon yang menunjukkan atau pribadi menunjukkan kesabarannya. Terkadang seorang mukmin tertimpa ujian berat. Dia mendapatkan ujian berat. Dia mungkin agak condong sedikit, agak mentelung, tapi enggak sampai patah. Dia memiliki kesabaran, keuletan dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa dirinya. Kemudian pohon korma juga, ikhwat. Korma itu berjenis-jenis kualitasnya. Ada korma, apa macam-macam korma. Kalau dulu ada korma Irak, sekilo tulungewu. Ada korma sukari, ada korma ajwa, ada korma macam-macam korma. Ada harganya sekilo hanya ribuan berapa ribu, ada yang sampai jutaan, 500 ribu atau beratus ribu, tergantung kualitas kormanya. Ada yang sekilo hanya 10 ribu, ada yang sekilo 600 ribu atau hampir 1 juta. Itu ada kualitas korma. Kualitas iman seorang mukmin juga begitu. Iman berkualitas, bertingkat-tingkat kualitasnya, berbeda-beda. Sama-sama pemilik iman, tapi pemilik iman yang satu berbeda dengan pemilik iman yang lainnya dengan kualitas yang beda-beda. Ada yang imannya sangat jelek, minim. Ada yang imannya sangat super spesial, sangat bagus, super. Kemudian ya wanibillah, di antara juga bahwasanya tamsil daripada pohon korma, bahwa pohon korma semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Sebagaimana kepribadian seorang muslim. Kalau antum susah bayangkan pohon korma, di sini ada pohon yang sering jadikan simbol, yaitu anak pramuka, apa itu kan? Pohon kelapa. Kelopo ini pohon yang jadikan simbol, pohon yang bermanfaat. Akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, semuanya manfaat. Buahnya dari yang muda, degan, sampai sudah daging jadi kelapa, sampai ngentos, ketuaan, manfaat semuanya. Airnya, dagingnya, batoknya, kemudian sepetnya, semuanya manfaat. Gak ada yang terbuang. Itu adalah gambaran seorang mukmin yang serba maksudnya memberikan manfaat. Sehingga ketika datang seorang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang bagaimana, manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata Rasulullah sallam, ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas. Muslim yang paling dicintai oleh Allah, ada yang paling bermanfaat bagi manusia. Muslim yang paling bermanfaat bagi manusia, itu yang paling dicintai Allah Ta'ala. Dia mukmin, dia muslim, dia punya akidah, dia punya tauhid, lalu dia hidupnya paling manfaat. Ilmunya, manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan hartanya, manfaat dengan tenaganya, manfaat dengan jabatannya. Intinya semua yang dia miliki manfaat untuk manusia. Yang paling baik, yang paling Allah cintai, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikian baik ikhwan fillah. Di antara tafsir daripada pohon tersebut, adalah pohon yang memiliki buah. Buah yang didapatkan orang yang mereka memiliki akidah, memiliki penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pribadinya, buahnya adalah sa'adatud dunya wal akhirah. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada kebahagiaan semisal yang dimiliki orang yang bertauhid. Seorang mukmin yang bertauhid. Maka perhatikan ungkapan para ulama. Orang-orang mereka mengungkapkan tentang kebahagiaan hidupnya. Sebagian mereka mengungkapkan inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhul janna man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang dia tidak pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Sebagian mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf." Sebagian mereka mengatakan, seandainya para raja dan anak-anak raja mereka mengetahui apa yang sedang kita rasakan dari kebahagiaan yang sangat mendalam, pasti mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Di antara mereka mengatakan, "Ma yaf'aluna a'da'i?" Apa sih yang diinginkan oleh para musuh-musuhku kepadaku? "Inna jannati fi sadri," surga itu ada di dadaku. Artinya kemanapun akan beredar, dia bersama dengan surganya. Menjadi orang yang paling berbahagia, yang tetap berbahagia. Karena surganya ngikut kemana saja. Karena surganya ada di dada. "In qataluni faqat li syahada." Kalau mereka membunuhku, dalam keterbunuhanku adalah syahadah, syahid. Dan tidak ada yang lebih berbahagia dibandingkan orang yang syahid, karena keutamanya sangat besar. Sampai Nabi katakan, orang yang mati syahid, dia berangan-angan saatnya bisa kembali ke dunia, berperang lagi, mati syahid lagi. Begitu seterusnya. Karena saking melihat pahalanya yang sangat luar biasa. Kemudian, "Wa in taraduni fatardisyaha." Kalau mereka mengusirku, mendeportasiku, maka dalam keterusiranku adalah siyaha, plesir, rehlah, wisata, refreshing. "Wa in habasuni fahabsi khulwah." Kalau mereka menangkapku lalu menjebloskan dalam penjara, maka dalam keterpenjaraanku adalah khalwatku dengan sang kekasih, yaitu Allah Ta'ala. Semua adalah kebahagiaan. Mati syahid kebahagiaan, diusir dia seperti orang rehlah kebahagiaan, di penjara khalwat dengan kekasihnya kebahagiaan, semuanya kebahagiaan. Ini adalah kehidupan seorang mukmin. Sebagian mereka mengatakan, "Masakinu ahli dunia." Orang yang layak benar-benar dikatakan miskin dari kalangan ahli dunia ini, yang layak dikasihani, bukan orang tidak punya perabot kehidupan, tapi siapa itu? "Kharaju minad dunia walam yaduku atyaba ma fiha wa ahla." Adalah mereka yang sampai matinya, sampai ketika dia keluar dari dunia, mati, dia sama sekali belum pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat dan paling lezat. Ketika ditanyakan apa itu, atyaba ma fiya wa ahla itu apa? Katanya, ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bilqa'illah. Hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, dan hati yang merasa nyaman bersanding dengan Allah Ta'ala. Ini adalah kebahagiaan dan kelezatan yang paling besar yang ahlu dunia dengan semua fasilitas dunianya, mereka sampai matinya belum pernah merasakan kelezatan semisal ini. Awanibillah, ini ungkapan para ulama, dan itu buah kehidupan ketika dia mewujudkan tauhid, mewujudkan iman. Demikian juga akhlakul karimah yang dirasakan manusia. Benar-benar manusia akan merasakan tentang keadilannya, akhlak baiknya, karena diantara yang diajarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu seandainya ini Anda terapkan maka luar biasa. La darara wa la dirara. Seorang muslim itu adalah orang yang mereka tidak menimbulkan bahaya bagi dirinya maupun orang lain. Dan orang muslim, seorang muslim orang yang paling baik dengan manusia, yang paling baik dengan orang lain. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya, istrinya, anaknya. Khairul ashab, khairukum li ashabi. Sebaik-baik kawan yang paling baik dengan kawannya. Sehingga kita diajari untuk menjadi orang yang terbaik, senantiasa berbuat baik. Sehingga yang selalu ditanyakan itu, ketika kita bergaul, keuntungan apa yang telah orang dapatkan ketika bergaul dengan saya? Itu pertanyaannya. Sehingga dia akan senantiasa memiliki upaya memberikan keuntungan kepada orang lain. Jangan sampai ada orang mereka bergaul dengan dia rugi. Hendaknya benar-benar senantiasa memberikan keuntungan dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dan dengan semuanya. Ikhwan billah, ini gambaran umum bagaimana kehidupan seorang mukmin yang penuh dengan kebahagiaan dan juga berakhlakul karimah. Yang kata para ulama, akhlakul karimah itu kalau disimpulkan, akhlak itu kalau disimpulkan, yaitu kaful adha, badrun nadha, wa kaful adha, wa talaqatul wajhi. Akhlakul karimah itu kalau disimpulkan, kata para ulama, ikhwan, badrun nadha, dia berusaha untuk mencurahkan segala kebaikan, apa yang bisa dia curahkan kebaikan untuk orang lain. Kemudian kaful adha, bagaimana dia bisa menahan dari semua yang akan mengganggu dan menyakiti orang lain, baik dengan lisannya atau dengan perbuatannya atau dengan yang lainnya. Wa talaqatul wajhi, dan selalu menampilkan wajah yang ceria, yang seakan tidak bermasalah. Ini adalah akhlakul karimah. Dan ini yang hendaknya diusahakan seorang muslim dalam bergaul kepada orang lain. Termasuk diantara nasihat Nabi ketika beliau bercerita zaman-zaman fitnah. Nabi ketika menyampaikan zaman fitnah, wataji'ul fitnah, dan akan datang fitnah. Fayaqulul mu'min hadhi muhlikati. Orang mukmin akan mengatakan ini saat kehancuranku, binasaanku. Inilah yang membinasakanku. Fitnah-fitnah itu bagi orang yang punya iman ini adalah ancaman. Karena fitnah itu targetnya adalah menghancurkan iman. Dan fitnah itu kalau disimpulkan dari sekian banyak ragam fitnah adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu sasarannya rusaknya hati, rusaknya amal. Sehingga orang tidak lagi berniat atau tidak lagi punya kerentak untuk melakukan kebaikan seperti yang diajarkan agama. Karena terfitnah dengan syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat ketokohan, syahwat ketenaran, syahwat kepemimpinan, sehingga agama enggak dia pedulikan lagi. Walaupun dia tahu, kadang tahu tauhid, kadang tahu sunnah, kadang tahu ajaran-ajaran agama, halal, haram, tapi ketika syahwat sudah menguasai hatinya, enggak peduli lagi. Enggak dia pedulikan lagi agama. Karena yang sedang dia uber adalah syahwat. Yang penting syahwatnya keturutan. Tidak peduli halal haram. Ini yang Nabi katakan diantaranya, layatiyanna ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha min mal amin halalin amin haram. Benar-benar akan datang satu zaman ketika manusia mereka mengumpulkan harta, enggak dia pedulikan dengan cara halal atau dengan cara haram. Enggak dia mau tahu, enggak dia pedulikan. Yang penting dia bisa mengumpulkan harta. Demikian juga Nabi gambarkan bagaimana dahsyatnya daya rusaknya kerakusan dia tentang dunia terhadap rusaknya agama. Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafi lidini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing. Bagi kambing ini kira-kira datangnya dua serigala lapar, bahaya enggak, ikhwan? Super bahaya, sangat bahaya. Serigalanya lapar, kambingnya hanya satu. Sangat bahaya bagi dia. Kemungkinan selamat kecil. Tapi kata Nabi, ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang ambisius dengan harta dan rakwa dan gila hormat. Dia ingin menjadi orang yang serba terhormat, serba terdepan, ditokohkan, sehingga selalu dia tersanjung. Orang seperti ini dan orang yang rakus dengan harta, itu daya rusaknya kepada agama lebih berbahaya dibandingkan bahayanya dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing. Antum lihat ikhwat, hampir semua orang yang tadinya agamanya baik, kalau sudah terjun di dunia ambisi harta, ambisi jabatan, oh hancur semua rata-rata itu. Remek, betul-betul hancur, agamanya hancur. Itu rata-rata yang ada. Ketika ada ambisi ini, agama menjadi hancur, lebur. Orang yang mereka ambisi harta, ambisi kehormatan, maka agama pun akan dia jual dengan murah. Ini fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah pemikiran. Yang sasarannya adalah rusaknya ilmu, sehingga dia kabur, enggak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Semua orang yang tenggelam dalam bid'ah ada orang yang mereka terkena syubhat. Syubhat kuburiyun, syubhat, penyembahan kepada kubur, kesirikan-kesirikan, ada syubhatnya. Pemikiran-pemikiran yang rusak penuh dengan syubhat. Sehingga para ulama ketika memberikan tamsil ahlul hawa atau ahlul bid'ah ini kayak racun. Kalau Anda bergaul dengan dia, seperti Anda akan yaitu keracunan. Kalau enggak segera ditawarkan, Anda bisa mati. Akan hancur agama Anda, rusak. Sehingga para ulama sangat keras peringatannya, duduk bersama dengan ahlul bid'ah. Duduk bersama dengan mereka, diingatkan keras, jangan sampai duduk bersama dengan ahlul bid'ah, karena bahayanya besar. Ketika Nabi cerita tentang zaman fitnah yang sangat dahsyat, yang akan menghancurkan, Nabi katakan, faman ahabba ayuzahzaha anin nar wayudkhala al-jannah, barang siapa yang dia ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Apa kata Nabi? Falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaknya kematiannya mendatangi dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ringkasnya, hendaknya saat dia mati betul-betul masih istiqomah di atas imannya. Mempertahankan iman di zaman fitnah itu tidak gampang, sangat sulit. Sehingga bagaimana pikiran yang paling pokok, yang paling utama hidup di zaman fitnah, bagaimana selamat imannya, bagaimana selamat keimanan dia, ini adalah yang paling utama. Yang kedua kata Nabi, wal ya'ti ila nasi yuhibbu ayu'ta ilaih alladhi yuhibbu ayu'ta ilaih, tunaikan haknya manusia, tunaikan haknya orang yang mereka suka ditunaikan haknya. Artinya ini Nabi mengajarkan mu'amalatul fadl, bagaimana pikiran kita ini yang penting haknya orang tertunaikan. Bagaimana Anda menunaikan kewajiban Anda alias haknya orang tertunaikan. Anda punya orang tua, bagaimana haknya orang tua tertunaikan. Anda punya teman, bagaimana haknya teman tertunaikan. Anda punya tetangga, bagaimana haknya tetangga tertunaikan. Adapun seandainya hak Anda tidak ditunaikan oleh orang lain, kata Nabi, attu huquqahum was'alullaha huquqakum, tunaikan hak orang. Adapun hak Anda kalau tidak ditunaikan oleh manusia, mintalah hak Anda kepada Allah Ta'ala. Ini akhlak yang sangat mulia, akhlak yang tidak akan pernah bisa dimiliki kecuali orang yang mereka bersabar dan berorientasi akhirat. Oleh karena itulah ketika Allah mengajarkan idfa billati ya'san, balaslah perbuatan buruk yang mereka lakukan dengan kebaikan-kebaikan Anda. Idfa as-sayyi'ah billati ya'san, balaslah, tolaklah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan yang Anda lakukan. Tapi kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, tidak akan bisa berbuat seperti itu kecuali orang yang mereka betul-betul memiliki kesabaran. Alhamdulillah, ini sekilas gambaran tentang ajaran Islam, saleh kepada Allah dan saleh kepada hamba-hamba Allah, dengan tamsil ini sekitar, yakni pohon yang Nabi gambarkan. Luqman adalah abdun saleh, hamba Allah yang saleh. Dia memiliki wasiat-wasiat yang sangat bagus untuk anak-anaknya, dan ini menjadi teladan kepada para pendidik, para murabi, para orang tua yang mereka betul-betul ingin mendidik kepada generasinya menjadi generasi yang saleh. Maka perhatikan sang maha guru, diantaranya Luqman bagaimana rajulun saleh ini dia memiliki wasiat-wasiat yang sangat bagus kepada anak-anaknya. Ada di antara antum yang hafal surat Luqman? Ada? Angkat tangan. Surat Luqman. Yang hafal surat Luqman? Mana? Ada? Ada enggak? Atau malu-malu? Yang hafal sebagian surat dari surat Luqman, sebagian ayat dari surat Luqman? Enggak ada juga? Ada sebetulnya. Ada kan? Ada enggak yang hafal surat Luqman? Hah? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak? Jujur. Atau yang hafal surat Luqman pada ayat tentang wasiat Luqman kepada anak-anaknya? Itu aja. Ada? Hah? Coba baca. Mana? Ada enggak? Ada enggak, ikhwan? Bacakan surat Luqman bagian wasiat Luqman sampai selesai pada anak-anaknya. Dari walaqad ataina Luqman al-hikmata. Coba baca. Silakan baca. Atau kalau enggak ya diserahkan baca. Silakan yang membaca. Kawan bacakan. Ada enggak yang bacakan aja, kalau enggak mau ngapalkan enggak bacakan. Mana? Ada yang bawa Quran enggak? Hah? HP-nya ada Qurannya enggak? Hah? Ada kan? Itu Quran tuh. Quran. Ya baca. Surat Luqman. Surat berapa ikhwan Luqman? Ya 31. Coba baca. Dari walaqad ataina Luqman al-hikmata. Hah? Sampai selesai. Ya, sampai selesai satu lembar itu, satu muka itu. Terus berikutnya, antum nyaman enggak? Ya. Antum nyaman enggak? Hah? Berikutnya. Terus berikutnya, Adam. Ya, berikutnya. Qanibillah, itu diantara yang Allah sebutkan tentang kisah wasiat-wasiat Luqman kepada yaitu anak-anaknya atau kepada anaknya. Allah SWT mengawali dengan ungkapan walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkurlillah, dan sungguh Allah SWT telah memberikan kepada Luqman ini hikmah agar Luqman bersyukur kepada Allah SWT. Hikmah adalah ilmu dan ketepatan dalam bertindak. Hikmah sering para ulama memberikan makna yang sangat macam-macam. Di antara makna hikmah, kata para ulama, fi'lul ladhi yambaghi ala fi waqtil ladhi yambaghi ala wajhil ladhi yambaghi. Hikmah itu adalah dia berbuat atau bertindak tepat di waktu yang tepat dengan sasaran yang tepat, tindakan yang tepat. Sehingga rukun hikmah ini adalah ilmu. Di antaranya ilmu, kemudian kelembutan, kemudian al-anat, kehati-hatian, sehingga dia bisa bertindak yang tepat. Hikmah, orang yang mereka betul-betul memilih Allah berikan ilmu dan kedalaman ilmu, sehingga ungkapan-ungkapannya penuh dengan ini manfaat sangat mendalam. Satu di antara orangnya adalah Luqmanul Hakim yang dikatakan Nabi adalah rajulun saleh. Ketika Nabi menjawab pertanyaan para sahabat yang terasa berat dengan ayat Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun, orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman, bagi mereka petunjuk dan keamanan. Para sahabat, orang yang paling semangat untuk mendapatkan segala macam keutamaan. Dalam ayat ini, untuk mendapatkan rasa aman dan petunjuk, syaratnya terbebas dari kezaliman. Alangkah sangat beratnya. Sehingga kata sahabat, ya Rasulullah, ayuna lam yadzlim nafsahu, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Hampir tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, dan kesalahan itu adalah kezaliman. Kalau syarat untuk mendapatkan al-amnu wali tidak, rasa aman dan petunjuk itu harus bebas dari zalim, siapa yang bisa mendapatkan itu? Kata Nabi, alam tasma'u laisa dalik, kata beliau, laisa dalik, bukan begitu. Alam tasma'u qawla abdin salih, apa engkau tidak mendengar ucapan seorang hamba yang saleh? Maksudnya Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, jangan kau menyekutukan Allah, sungguhnya syirik merupakan dosa yang paling, kedzaliman yang paling besar. Maka makna ayat tadi, mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maksudnya tidak mencampur adukkan dengan syirik. Nabi menyebut Luqman abdun saleh, yakni hamba yang saleh. Allah berikan hikmah kepada Luqman sehingga memancar dari nasihat-nasihatnya kalimat-kalimat hikmah yang tepat dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkurillah. Setiap nikmat ikhwan, dan nikmat itu tidak hanya harta. Nikmat itu semua yang Allah berikan pada kita yang akan menjadikan tegaknya urusan kehidupan kita. Secara umum, nikmat ada dua. Nikmat dunia, nikmat agama. Allah SWT, Nabi katakan, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia itu baik kepada orang yang Allah cintai maupun kepada orang yang tidak Allah cintai. Semuanya Allah berikan nikmat dunia. Orang kafir, musyrik, munafik, ahli maksiat, ahlul bid'ah, semua Allah berikan nikmat dunia. Bisa bernafas, bisa makan, bisa minum, sehat, punya istri, punya anak, punya jabatan, Allah berikan rezeki, kadang melimpah ruah banyak. Demikian pula, orang yang Allah cintai, nabi, para nabi, para rasul, para sahabat, orang saleh, para ulama, ada yang Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa. Nabi yang Allah berikan kerajaan luas, bisa berbahasa dengan bahasa macam-macam, sampai bisa bahasa dengan bahasa binatang. Jin-jin pun sampai dipekerjakan kepadanya. Siapa ya, Juan? Sulaiman. Nabi yang Allah berikan dunia melimpah. Demikian juga para sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang hartanya yang diinfakkan di jalan Allah pun sangat banyak, sangat banyak. Semua rumata dibeli Utsman senilai 20 ribu dinar. 20 ribu dinar. Satu dinar kurang lebih 2 juta kurang dikit. Bulatkan 2 juta. 2 juta kali 20 ribu berapa ya, Kwan? Hah? 2 juta kali 20 ribu berapa? Hah? Hah? 40 miliar. Sumur rumata yang dibutuhkan oleh kaum muslimin tadinya dimiliki Yahudi, dibeli Utsman senilai segitu. Utsman pernah gratiskan untuk muslimin semua barang dagangan yang ada di atas untanya sejumlah 1000 unta. 1000 unta itu kalau dijejer dari Pogong sini sampai mana jauhnya, ikhwan? Hah? 1000 telu-telu umpamanya 3 unta. Dijejer terus ngetan. Itu kira-kira sampai mana? Semuanya untuk kaum muslimin digratiskan. Kemudian Utsman membiayai biaya perang Tabuk, itu yang gede-gede aja. Perang Tabuk dengan 950 ekor unta. Satu unta berapa harganya? Hah? Belum pernah beli. 30 juta umpamanya, 30 juta. 30 juta ping sangang atau sekat atau ping sewu berapa? Gampangkan. 30 juta ping 1000. Berapa ya, Kwan? 30 miliar. Betul. Dikurangi dikit karena 950. 30-an miliar atau kurang dikit. Ditambah lagi ya ini uang cash yang dipersembahkan Utsman di perang itu. Sampai Nabi katakan setelah ini harta Utsman tidak lagi berbahaya. Hartanya melimpah ruah. Fudail bin Iyaa Ibn Mubarak itu ulama yang sukim legedu, kaya raya, mujahid, ulama, dan saudagar besar. Dia pernah menghajikan seorang sekampungnya. Kalau antum punya travel haji, barat begitu diangkut semuanya naik haji, dibiayai sampai seoleh-olehnya. Itu orang sekampung. Dia biasa mengkafil ulama, mengkafil santri, melunasi utangnya orang yang terlilit utang. Sampai Fudail bin Iyad pernah tanya, "Anda ini kalau ceramah, di antara ceramahnya zuhud, memberikan targhib tentang zuhud, bagaimana agar kita zuhud dengan dunia? Tapi Anda ini hartanya melimpah banyak, bagaimana itu?" Pelajarannya zuhud, hartanya banyak, kira-kira pertentangan gak? Katanya zuhud, maksudnya zuhud itu main gedek, kendaraannya ontel, sandalnya jepit, kelambine keluas, keluas. Ya, gambaran zuhud bukan begitu. Nabi Sulaiman zuhud gak? Antum kualat kalau bilang gak zuhud. Nabi, para sahabat juga mereka yang kaya raya zuhud semuanya. Karena zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan zahir. Zuhud adalah amalan hati. Intinya orang yang zuhud, dia totalitas benar-benar orientasinya akhirat, dan dia tidak terberdaya dengan dunianya, sehingga dia ibaratnya tidak noleh dengan dunianya. Boleh jadi dunia dia melimpah ruah, sangat melimpah ruah, tapi dunia sama sekali tidak ngaruh bagi dia. Maka ketika Yunus bin Maisarah menerangkan tentang masalah zuhud, zuhud itu satu katanya, yaitu Anda lebih yakin yang di tangan Allah dibandingkan di tangan Anda. Orang seperti ini, ikhwan, tidak pernah mengandalkan yang di tangan dia, baik kekuatan, dunia, segala macam. Dia lebih yakin yang di tangan Allah Ta'ala. Orang seperti ini, yang punya keyakinan kuat seperti ini, dia tidak akan mencari sesuatu dengan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Mencari harta dengan cara yang haram, ini enggak zuhud. Berarti dia punya kecenderungan kuat dengan harta, sampai untuk mendapatkan kuat dengan cara-cara haram dia tempuh. Termasuk berjuang untuk kemenangan Islam, tapi dia mengandalkan kekuatan jumlah, tidak mengandalkan kekuatan pertolongan Allah Ta'ala, sehingga tidak perhatian dengan tauhid, tidak perhatian dengan ittiba. Yang penting umat Islam bersatu padu, jumlah yang banyak, sehingga bahkan tidak boleh bicara tauhid, tidak boleh bicara tentang ittiba. Ini enggak akan ada kualitasnya umat yang mereka tanpa akidah dan tanpa ittiba. Seakan-akan enggak yakin pertolongan datangnya dari Allah Ta'ala. Ini enggak zuhud seperti ini. Yang kedua, datangnya musibah dengan datangnya nikmat sama. Saat datangnya musibah, dia lebih berharap dengan pahala di balik musibah itu, sehingga dia tidak dibuat sedih dengan datangnya musibah yang ada. Yang ketiga, haknya orang yang memuji dan yang mencela dalam urusan al-haq sama. Kira-kira berat gak untuk tiga ini? Hah? Berat gak? Lebih yakin dengan yang di tangan Allah. Kemudian yang kedua, datangnya musibah dan nikmat sama dalam pandangan dia. Karena yang diharapkan adalah pahala dari Allah Ta'ala dan yang diisi Allah Ta'ala. Yang ketiga, haknya orang memuji dan mencela sama. Sulit enggak? Ya sangat sulit. Dan itu tumbuh dari zuhud. Kenapa dia tidak terpengaruh dengan celaan atau pujian orang? Dia enggak butuh. Yang dia butuhkan pujian dari Allah Ta'ala, sehingga dia tidak ngaruh dengan pujian dan celaan manusia. Ikhwan, Allah berikan dunia kepada siapapun yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai, sehingga soal pemberian dunia ini tidak menjadi standar kecintaan Allah kepada seseorang. Allah koreksi apa yang menjadi banyak pikiran manusia dalam surat Al-Fajr, yang mana kira-kira ayatnya? Fa'ammal insanu, coba gimana lanjutannya? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Manusia itu kalau Allah berikan nikmat beruntun, ndretel banyak, maka ungkapannya apa? Rabbku sedang memuliakanku. Padahal Allah katakan idza mabtalahu rabbuhum. Kalau Allah uji dengan sendetnya rezeki, komentarnya Rabbku menghinakan diriku. Kata Allah, kalla, enggak begitu. Soal dimudahkan rezekinya, disusahkan rezekinya, itu bukan kecintaan, pemuliaan dan penginan Allah, tapi itu berkaitan ujian Allah Ta'ala. Itu semuanya merupakan bagian ujian Allah Ta'ala, sehingga bukan berkaitan dengan kecintaan dan penginan Allah Ta'ala. Adapun cinta Allah yang hakiki, kata Allah, kata Nabi, ini wala yu'ti dina illa man ahab, dan Allah tidak akan berikan agama kecuali pada orang Allah cintai. Sehingga untuk melihat anda dan kita dicintai Allah atau tidak, ikhwan, lihat agama anda. Anda orang yang perhatian dengan agama atau tidak? Anda orang yang istiqamah di atas agama atau tidak? Itu adalah standar kecintaan Allah kepada hambanya. Rezeki bentuknya bisa dunia dan bentuknya bisa agama. Dan agama rezeki yang paling nikmat, yang paling besar. Tanpa nikmat agama ini, ikhwan, maka orang tidak ada harganya dalam kehidupan. Walaupun dia konglomerat, jenderal, enggak ada harganya. Dia hanya nunggu waktu mati, nyungsep ke dalam jahanam, kemudian enggak bisa ditebus dengan apapun kesulitan di hari akhirat kelak. Anda kerja untuk mengumpulkan harta, sampai enggak sholat, sampai enggak ngaji, sampai enggak baca Quran. Anda antum mau kumpulkan berapa? Kekayaan anda mau targetkan berapa? Yang kata Allah, seandainya anda sampai bisa menjadi konglomerat tingkat dunia, bahkan dunia total milik anda, bahkan dua kali lipat, bahkan wujudnya totalitas emas, tapi kalau anda ternyata terazab di akhirat, semua ini dipakai untuk menebus azab, enggak bisa. Enggak bisa. Yang Allah katakan, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi jami'an lafstadat bi. Seandainya orang yang zalim itu dia punya dunia seisinya, akan dia pakai untuk menebus azab. Walau anna alladziina lam yastajibu lah, seandainya walladziina lam yastajibu lah, orang yang mereka di dunia tidak pernah menyambut seruan Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislau ma'ah, seandainya mereka punya bumi seisinya dua kali lipat, lafta taubi, pasti akan dia pakai untuk menebus adab. Bahkan sania kata Allah, walladzina kafaru wa matu wa kufarun, orang yang mati dalam keadaan orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, dia walaupun punya emas sebesar bumi, Allah tidak akan terima tebusan mereka, walaupun dia akan tebus dengan sebanyak apapun. Ikhwan, maka agama ini nikmat yang paling mahal, enggak bisa antum kalahkan dengan nikmat apapun. Nikmat yang ternikmat Allah adalah hikmah yang Allah berikan pada seorang, ilmu yang mendalam, ini nikmat yang paling tinggi. Kemudian Allah inginkan semua nikmat itu anda syukuri, kita syukuri. Sehingga setiap nikmat Allah kaitkan dengan syukur. Dan pengikat nikmat ikhwan adalah asyukru. Dengan maka kata, dikatakan para ulama, qayyitun ni'am bisyukri. Ikatlah nikmat itu dengan mensyukuri nikmat tersebut. Ikhwan, nikmat kalau tidak disyukuri, Allah akan ganti dengan nikmah. Nikmat pakai ain. Nikmah pakai qaf. Nikmat, nikmat. Nikmah, azab. Nikmat kalau tidak disyukuri akan bisa berubah menjadi azab. Baik itu yang sifatnya zahir atau yang sifatnya batin. Berapa banyak negeri yang Allah berikan kemakmuran, lalu mereka kufur nikmat dan Allah azab, berganti dengan nikmah. Contoh yang paling gampang adalah kisah yang Allah kisahkan tentang kaum Saba, negeri Saba. Terkadang nikmat itu berupa batin. Kadang-kadang minta maaf, antum bisa khusyuk sholat, baca Quran, terasa nikmat lezat. Kemudian betul-betul bisa nikmat dengan agama, baca buku agama, betul-betul bisa tenang. Hidupnya rasanya tenang, nyaman, tenteram, dengan dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi satu saat, boleh jadi nikmat ini tercabut. Anda gak bisa khusyuk lagi sholat, sehingga sholat itu hambar. Baca Quran gak bisa merasakan nikmatnya. Kemudian berzikir juga seperti itu, sehingga betul-betul kering, hatinya kering, gak bisa merasakan, bahkan nangis pun gak bisa, pengen nangis tapi gak bisa nangis. Ini termasuk diantara bagian tercabutnya nikmat. Kata para ulama, tidak ada hukuman Allah yang lebih keras dibandingkan menjadikan hatinya keras, yang lebih dahsyat dibandingkan kerasnya hati, sehingga matanya beku, hatinya lebih keras daripada batu. Ini adalah tercabutnya nikmat yang terkadang orang tidak merasakan, dan itu mahal. Dan kalau yang tercabut nikmat ini, dikhawatirkan dia su'ul khatimah. Dan Allah katakan, wa man lam yaskur, barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala, gimana? Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkura lillah. Faman yakfur fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ikhwan billah, seandainya manusia kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tetap zat yang makaya dan terpuji. Allah enggak butuh dengan ibadah Anda, Allah enggak butuh dengan ketaatan Anda, Allah enggak butuh dengan ketakwaan Anda. Bahkan itu semuanya yang kita butuh mutlak kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah perintahkan kita ibadah dan bersyukur kepada Allah, Allah tidak butuh syukurnya kita, dan Allah enggak butuh ibadah kita. Allah tetap maha kaya dan terpuji, walaupun manusia semuanya kafir, manusia semuanya ahli maksiat. Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, menggambarkan tentang ketidakbutuhan Allah kepada para makhluk. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidhalika mulki syai'an ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian dari awal sampai akhir, manusia dan jin, dari awal sampai akhir, di hati manusia di puncak ketakwaannya, mereka di puncak-puncak ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, enggak ada yang maksiat, semuanya di puncak ketakwaan, itu tidak akan menambah kerajaan Allah walaupun sedikit. Sebaliknya, seandainya manusia dan jin dari awal sampai akhir di puncak kekafiran, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Ta'ala sedikit pun. Allah tidak butuh kepada apa pun dari makhluk, bahkan makhluk yang bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Bahkan ibadah dan ketaatan itu bagi manusia kayak makanan yang dia butuhkan untuk kesegaran jasad. Hati akan kering keruntang tanpa bertakwa dan tanpa ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka lihat ahli dunia, artis, orang kaya, pejabat, orang yang mereka IQ-nya tinggi, hatinya kosong dari iman, berapa banyak kisah-kisah tragis kehidupan mereka karena hatinya kosong dari kebahagiaan yang akan mereka dapatkan, karena kebahagiaan hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, istirahat dulu katanya panitia, dan sebentar, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan manfaat. Kita lanjut batal istirahat kira-kira 10 menit untuk mau molet-molet, atau kalau nggak ada snacknya, ya intinya istirahat sebentar. Demikian, insyaallah kita nanti masuk batal istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nanti. Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, melebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan apa yang kita sedang sampaikan. Wasiat Luqmanul Hakim. Yang wasiat Luqman dari awal wasiat isinya adalah tauhid, kemudian wasiat untuk birrul walidain, kemudian wasiat tentang muraqabah, wasiat untuk bersabar dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, wasiat untuk tidak sombong, dan wasiat untuk yakni memiliki ketawadhuan dan akhlakul karimah dalam masalah pembicaraan. Ikhwan fillah, kalau kita ringkas wasiat Luqmanul Hakim ini, di antaranya adalah isinya adalah akidah. Satu, wasiat berkaitan dengan wasiat akidah tauhid. Yang kedua, wasiat untuk senantiasa berjalan lurus di atas jalannya salaful ummah, orang-orang mukmin. Yang ketiga, wasiat yang berkaitan dengan akhlak. Wasiat yang berkaitan dengan akidah seperti pada awal ayat yang Luqman katakan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syirka la dhulmun adzim, karena sungguhnya syirik merupakan kedzaliman yang paling besar. Luqman sedang memberikan pelajaran dan pengajaran kepada anaknya. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu, dan ingatlah ketika Luqman mengatakan pada anaknya dan dia sedang memberikan pelajaran, memberikan mau'idhah, menasihati. Sehingga di sini orang tua, sehingga bendaknya benar-benar bagaimana menjadi guru yang terbaik bagi para anaknya. Maka antum juga hendaknya belajar bagaimana nanti menjadi seorang ayah yang benar-benar bisa membimbing, mendidik, dan mengarahkan kepada anaknya. Dan hendaknya guru pertama bagi anak-anaknya adalah orang tua, ayah dan ibunya. Hendaknya menjadi madrasah yang pertama, sehingga betul-betul anak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Dan alangkah sangat bangganya seorang ayah seandainya anaknya bisa mengatakan, berkata ayahku, yang ayahku mengatakan atau menukilkan hadis Rasulullah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau ketika menasihati orang-orang Basrah yang melaporkan kepadanya pemikiran yang sedang berkembang di Basrah, bid'ah, mengingkari takdir, maka di antara perkataan Ibnu Umar setelah menyatakan baroknya kepada orang yang mereka mengingkari takdir, bahkan bersumpah saatnya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Tahu gunung Uhud nih, ikhwan, berapa besarnya? Gunung Uhud itu besarnya, panjangnya kurang lebih 7 kilo, lebarnya kurang lebih 3 kilo, tingginya kurang lebih 350 meter. Berapa beratnya? Ya gak tahu. Gunung segitu berapa ton atau berapa ratus ton atau berapa ribu ton. Kalau seandainya ada orang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan Allah terima infaknya itu, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar diantaranya katakan, hadatsani abi, bapakku mengatakan kepadaku, an Rasulillah SAW, yang bapakku menukil dari Rasulullah. Sehingga ini menunjukkan bagaimana sang ayah yang mengajari anaknya. Kemudian yang kedua, bagaimana kelembutan Luqman ketika mendakwai anaknya, menasihati anaknya dengan ungkapan ya bunayya. Kalau anak kepada ayah, diantara kelembutannya ya abati. Nabiullah Ibrahim ketika mendakwai ayahnya, ungkapannya adalah ya abati, wahai ayahandaku. Ungkapan yang menunjukkan tentang kelembutan seorang anak kepada orang tua. Dakwah dan pengajaran itu hendaknya dilatar belakangi dengan sifat arifku, kelembutan, dan al-hirsu, dan semangat untuk mendapatkan kebaikan. Bagaimana dia ini berdakwah dan mengajar berangkat dari hati nurani atau jiwa yang lembut, sehingga dia mengajar dengan kelembutannya, berdakwah dengan kelembutannya, dan harapan besar agar orang yang dia dakwai, dia betul-betul bisa menerima dakwahnya, yang dia ajari bisa faham dengan pelajarannya. Dan termasuk diantara kelembutan dalam seorang pengajar, ikhwan, selalu mengulang-ulang orang yang tidak faham, gak bosan-bosannya untuk yaitu mengulang bagi yang tidak faham. Kadang kita gak sabar juga, kamu masuk kubur saja gak faham-faham diajari, sehingga kadang-kadang gak sabar ngajari orang sehingga putus asa dalam mengajar. Seorang pengajar hendaknya dia bersabar, mengajari yang tua, mengajari yang muda. Kemudian pelajaran pertama yang diajarkan oleh Luqman, bagaimana mengenalkan anak kepada Allah Ta'ala, tentang Allah Ta'ala. Ini kewajiban pertama dalam pengajaran dan dakwah. Bagaimana pengajaran itu mengenalkan manusia kepada Rabbnya. Di kampung yang sekuler, atau di masyarakat yang sekuler, atau di negeri yang lebih besar lagi yang sekuler, tidak ada target mengajari anak mengenal Allah Ta'ala. Yang ada diajari cari duit, diajari untuk bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Pelajaran agama enggak penting dan tidak perlu. Ini mendidik dan akan memproduksi manusia kelas binatang. Orang yang tidak mengenal Allah hanya seperti binatang. Ulaika kal an'am, taunya hanya syahwat, taunya hanya memuaskan syahwat, makan kenyang, kemudian terpuaskan syahwatnya. Ini pendidikan masyarakat yang tidak mengajarkan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, ini perhatian pertama. Baik orang tua, pendidikan di keluarga, di masyarakat, di penyelenggara negara, maka kewajiban pertama harus mengajarkan agama, mengenalkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber keberkahan. Karena tidak akan ada keberkahan tanpa adanya ketakwaan, dan tanpa ada ketakwaan tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan agama prioritas. Pertama, mengenalkan kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak, hanya akan menciptakan sarjana-sarjana binatang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Taunya hanya cari makan, taunya hanya mengenyangkan dan memuaskan syahwat. Ini pelajaran pertama dari masalah akidah, tauhid. Dan pelajaran ini yang akan paling berdampak dalam kehidupan manusia. Orang yang tidak mengenal Allah, dia akan menuju masyarakat yang rusak-rusakan. Kunci perbaikan itu tauhid. Kunci perbaikan itu tauhid. Maka perkataan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang kaum yang benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Qul billah, semua kerusakan itu akarnya karena tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, ini tumbuh karena tidak adanya pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, di sini rahasianya. Kenapa semua para nabi bersama dengan semua jenis kerusakan yang beraneka macam yang dihadapi para nabi di tengah-tengah masyarakatnya, dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir menghadapi masalah yang berbeda-beda, tapi tidak ada satupun nabi kecuali awal dakwahnya dakwah tauhid. Kenapa? Karena ini merupakan asas perbaikan. Asas perbaikan. Bukan dakwah utamanya bukan menggolengkan penguasa, bukan memakmurkan, mensejahterakan hidup, bukan ya ini yang lain-lainnya, tapi dakwah pertama bagaimana mengajarkan manusia mengenal Tuhannya, mengenal Rabbnya, sehingga dia bisa beradab hidup ini harus bagaimana. Sumber masalah adalah karena tidak mengenal Allah Ta'ala. Maka Luqman pertama kali yang diajarkan pada anak-anaknya adalah hendaknya mengenal Allah, menyembah Allah, jangan sampai menyekutukan Allah Ta'ala. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwan, pokok daripada nasihat Luqman, waktu kita sempit, adalah pada kalimat wattabi sabila man anaba ilayya. Tetaplah anda terus berjalan di atas jalannya orang yang selalu kembali kepadaku. Jalannya orang senantiasa kembali kepada Allah, panglimanya adalah Nabi, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Alias hendaknya benar-benar seorang dia memperhatikan jalan hidupnya. Kewajiban terbesar setelah mentauhidkan Allah adalah bagaimana berjalan di atas jalan yang lurus. Ini yang jadikan satu rukun oleh Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah kewajiban bertauhid. Muhammad Rasulullah kewajiban untuk berjalan di atas jalan yang diajarkan beliau, yaitu Islam. Kawan billah, enggak ada jalan lain yang akan mengantarkan kepada Allah kecuali hanya satu jalan, yaitu jalan Islam. Kullu turuq masdudah. Semua jalan yang ditawarkan kepada manusia selain jalan Islam adalah jalan buntu. Antum kalau melalui jalan-jalan buntu itu nanti ujung-ujungnya kecelik. Tahu kecelik enggak? Hah? Kecelik. Tahu kecelik? Hah? Gimana? Kecelik itu apa? Kecelik itu sudah kadung, dilakoni melaku aduh, dikira akan menyampaikan kepada tempatnya jebule. Jebul jalan buntu, kecelik, sehingga sudah waktunya sekian lama, sudah kemrobios, sudah macam-macam, ternyata enggak mengantarkan, kecelik. Semua jalan yang ditawarkan selain jalan Islam itu semuanya masjudah jalan buntu. Dan semua pintu yang ditunjukkan selain pintu Islam mughlaqah, yaitu tertutup, terkunci, enggak bisa dibuka. Tidak akan mengantarkan ke pintu surga kecuali hanya jalan Islam. Sehingga ini satu-satunya jalan. Semua jalan selain jalan Islam, kata Nabi, adalah subulus syayatin, jalan-jalan syaitan. Sehingga ketika Nabi menggambarkan yakni Shiratal Mustaqim, menggambarkan dengan satu garis lurus, seret, Nabi katakan hada sabilullah, ini jalan Allah Ta'ala. Lalu Nabi gambarkan garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kirinya, garis-garis yang banyak. Kata Nabi hadihi subulu syayatin, hadi subul, ini adalah jalan-jalan. Lalu Nabi katakan laisa minha sabilun illa wa alai syaitan, tidak ada satupun jalan ini kecuali syaitan itu nongkrong di atasnya untuk mengajak manusia masuk ke jalan-jalan tersebut. Ya Abdullah, ta'al hada tariq, wa amballah kesini, ini adalah jalan. Maka kata para ulama kita, barang siapa yang mengatakan bahwa jalan menuju Allah itu banyak bercabang-cabang, bisa lewat jalan ini, jalan itu, jalan ini, jalan itu, maka dia setan, katanya. Dia setan, syaitan manusia yang ingin menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak untuk masuk ke jalan-jalan yang ditawarkan oleh syaitan. Ini adalah jalan yang mesti kita pegang. Istiqamahlah anda di atas jalan tersebut, wastaqim kama umirt, luruslah anda, tetaplah anda di atas jalan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Jangan kemana-mana. Pelajaran ketiga dari wasiat Luqman tentang birrul walidain, tentang yaitu beramar ma'ruf nahi munkar, tentang yaitu tidak sombong, tidak angkuh, agar mereka merendahkan suara, tidak berawak ayah khimar. Mereka supaya betul-betul mengendalikan suaranya. Ini adalah akhlak yang ditegakkan di atas sikap muraqabah. Ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fis samawati aw fil ardi fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Ini muraqabah. Wa anaku, seandainya ada sebiji sawi atau benda sebesar semut hitam yang paling kecil itu ada di sahra, ada di padang yang luas, atau ada di langit, atau ada di bumi, semua apa yang dilakukan manusia sekecil apapun akan Allah perlihatkan balasannya. Allah tahu. Innallaha latifun khabir, Allah zat yang maha lembut, lagi maha teliti detail. Enggak ada yang cewek, enggak ada yang kelewat dari rekapan perbuatan manusia. Sampai nanti manusia ketika menerima kitab catatan amal, ketika mereka dibagi-bagi kitab catatan amal, wa taral mujrimina musfikina mimma fi, orang-orang yang di dunia fajir, kurang ajar, dia durhaka, tidak beribadah, tidak taat, ahli maksiat, dia akan mengatakan, ya laitani, aduh celakalah diriku, malihadal kitab, kitab apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada satupun perbuatan yang kecil apalagi yang besar kecuali semuanya terekam. Dia akan melihat semua catatan amal yang pernah dia lakukan, yang kecil apalagi yang besar semuanya ada. Maka ini pendidikan muraqabah, sehingga mengajarkan pada anaknya, hati-hati nak, kamu diawasi oleh Allah Ta'ala. Orang kalau merasa diawasi, dia akan selalu waspada. Risih enggak ketika umpamanya antum di mana-mana ada CCTV sampai mau nyelesep kesentong di kalungan di bawah dipan ada CCTV juga. Kira-kira gimana? Risih enggak? Ya tentu risih. Bagaimana lagi kalau Allah yang langsung mengawasi semua perbuatan dia terlihat oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Ta'ala. Semuanya syahadah. Semuanya nampak nyata. Ini pendidikan muraqabah. Maka ini adalah pendidikan yang paling menjadikan manusia betul-betul menjadi manusia paling jujur dan tidak akan curang. Orang kalau memiliki ketakwaan seperti itu aman. Semuanya akan aman. Orang tua melepas anak akan aman. Bos mempekerjakan para pegawai, dia akan merasa tenang dan aman. Karena akan muncul amanah. Maka iman itu gandengannya iman, amanah, aman. Iman itu akan memunculkan sikap amanah dan akan membuat tenang kehidupan, nyaman. Tapi kerusakan iman akan memunculkan kecurangan-kecurangan, kedzaliman-kedzaliman, pengkhianatan-pengkhianatan lawan daripada amanah khianat, sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Maka pendidikan muraqabah mesti ditanamkan kepada anak-anak semenjak kecil. Dia betul-betul merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Banyak diceritakan Nabi kisah-kisah muraqabah. Termasuk di antaranya kisah-kisah yaitu 7 golongan yang akan Allah lindungi, semuanya orang yang akan memiliki muraqabah. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh berkembang dalam suasana taat kepada Allah Ta'ala, orang mereka saling mencintai karena Allah, kemudian orang yang mereka memakmur hatinya tergantung dengan masjid, kemudian orang yang mereka digoda wanita dan mengatakan ini akhafullah, orang mereka sedekah dengan sangat tersembunyi, orang mereka berzikir sampai melalaikan air mata di kesunyiannya. Ini semuanya dampak muraqabah. Termasuk kisah penggembala kambing yang diperintahkan Umar untuk menjual kambingnya kepada dia. Lalu intinya mengatakan, aina Allah, di mana Allah kalau begitu? Tuan saya boleh jadi tidak tahu, tapi di mana Allah dengan perbuatan saya? Demikian pula penjual, anak penjual susu. Wanita, seorang wanita anak penjual susu. Ketika diperintahkan untuk mencampur susu dengan air. Nah, ahlitil ma bilaban. Al-ahlitil laban bilma. Campur susu dengan air. Supaya lebih beber, babar lebih banyak, lebih sehingga lebih untung. Tapi kata anak, wahai ma, wahai bunda, bagi kan dilarang oleh Amirul Mukminin. Kata ibunya, kan ini sudah umum dan Amirul Mukminin enggak lihat kita. Kata si anak, wahai ibu, wahai ma, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, Rabbnya Amirul Mukminin pasti melihat kita. Ini muraqabah. Dan percakapan ini direkam langsung oleh Umar, didengarkan langsung oleh Umar. Langsung Umar pulang, lalu menawarkan kepada anaknya perempuan tadi. Singkat cerita, dinikailah oleh salah seorang di antara anak Umar, dan darinya lahir keturunan berikutnya, yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia menikah, lahir anak perempuan, menikah lagi, yaitu dengan Abdul Aziz. Dan kemudian lahir anak Umar, sehingga Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah yang tenar, sehingga orang sekelas Umar bin Abdul Aziz lahir atau jadi jalur turunan wanita yang memang sangat menjaga diri dan yang lain-lainnya. Ini berikan muraqabah. Kemudian pendidikan bagaimana mereka menegakkan muamalah dengan Allah, salat, ya bunaya aqmi salah, kemudian perintah ma'ruf nahi munkar merupakan bagian daripada ilmu amalah dengan Allah Ta'ala, dan tetap berdakwah. Kemudian akhlak, ini pada pendidikan Luqman, bagaimana tidak sombong, ya bunaya waqsid, mana ayat ikhwan, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la ya la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu palingkan wajah kamu dari manusia, berjalanlah penuh dengan ketawabuan, sederhanakan jalanmu, jangan berjalan jalannya orang yang angkuh dan sombong sebagaimana kebanyakan manusia. Ibadur Rahman, mereka yang syuna alal ardi haunan, berjalan di muka bumi dengan penuh ketawabuan, tidak diwarnai dengan kesombongan dan keangkuhan. Waqsid, waqsid masyika, gimana? Waqdud min sautik, fa inna anqara aswati la sautul hamir. Dan ini sederhanakan langkahmu, rendahkan suaramu, jangan kamu bersuara seperti khimar, sejelek-jelek suara-suara khimar. Ini pendidikan akhlak, tidak sombong, agar mereka hidup sederhana, kemudian mereka dalam keadaan bagaimana beradab dalam berbicara, bersuara. Ini semua pendidikan akhlak yang tumbuh daripada akidah yang sahihah. Ini ikhwan yang kita sampaikan berkaitan wasiat Luqman. Ini bagaimana Luqman intinya mengajari pada kita untuk benar-benar mendidik akidah tauhid di awal pendidikan, kemudian mengajarkan muraqabah yang akan menjadi dasar perilaku manusia, kemudian mengajarkan yaitu akhlakul karimah, birrul walidain, kemudian akhlak kepada manusia. Ini semuanya termasuk di antara pendidikan akhlak, sehingga orang tahu haknya Allah dan haknya manusia. Haknya manusia terbesar, haknya orang tua, baru kemudian yang lain-lainnya. Ini termasuk di antara pendidikan yang Luqman sampaikan. Ini ringkasan global dari wasiat-wasiat Luqman yang bisa kita ambil. Semoga manfaat, dan kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silakan. Satu menit. Enggak ada, alhamdulillah. Kawan, kita cuma sekian. Sekali kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.